Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, ayol ikhwah, pada sesi yang ketiga ini kita bisa melanjutkan kembali untuk mengkaji kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh salah satu cucu dari penulis kitab aslinya, yaitu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Sebelum kita memasuki bab yang baru, bab 40, kita akan murojaah apa yang sudah kita pelajari pada sesi yang kedua tadi pagi tentang asma dan sifat. Pertanyaan yang pertama, silakan ditutup catatannya juga. Apa wajhul istidlal dari firman Allah Azza wa Jalla, wahum yakfuruna birrahman? Abdurrahman Al-Zaki. Mana? Ahsanta barakallahu fiik. Ijlis. Kemudian dalil yang kedua. Ini panjang ini. Ya, asar dari Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa bima ya'rifun. Hebat. Ini harus hebat ini. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh menyampaikan pembahasan taib. Nanti dulu. Apa yang antum hafal? Asarnya Ibn Abbas, antum hafal wajhul istidlalnya? Pendek kan? Dalil-dalil. Antum udah hafalin apa belum tadi? Udah. Tayyib. Ijlis. Al-Laith. Masya Allah. Antum Al-Laith. Masya Allah. Tayyib. Asarnya Ali. Apa wajib istidlalnya? Tidak boleh. Sebab bisa berakibat. Ah, santa, masya Allah. Betul-betul al-layth. Masya Allah, santa, barakallahu fiik. Tayyib. Sekarang dalil berikutnya. Athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ma faruqu ha'ula. Apa wajhul istidlalnya? Sultan Aulia, masya Allah. Sultan Aulia, mana? Kum. Dalil-dalil. Yang keras, dalil-dalil. Sehingga. Wa. Wajib seluruh nama dan sifat Allah. Taib, barakallahu fiik. Habis ya? Ada satu dalil lagi. Satu dalil. Ya, asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Apa wajhul istidlalnya? Nata. Nata jati. Ada? Taib. Mengingkari. Sudah dihafalin belum? Belum dihafalin. Kalau tadi dihafalin mending, enggak bisa. Taib, antum berdiri dulu. Taib. Unais. Aina unais. Nah. Yang keras supaya dengar. Dengar? Kurang keras. Dengar? Ya, maju-maju sini. Sini. Terus. Tidak apa-apa, lewat aja. Tidak apa-apa. Hop, yang keras. Mengingkari nama dan sifat Allah adalah kebohongan. Dengar? Apa? Ya, taib. Ijlisa. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, kita telah selesai bab yang kemarin, yang tadi pagi. Sekarang kita masuk bab baru. Bab nomor berapa? 40. Kitab Tauhid itu berapa bab? Berapa? 66. Kalau yang pertama enggak dihitung. Kalau yang pertama dihitung berarti berapa? 67. 67 bab itu, kalau kita pengin lebih paham tentang kandungannya, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 10 tema. Jadi dari 66 atau 67 bab itu, kalau kita pengen paham lebih lanjut, lebih dalam, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi berapa tadi? 10 tema. Di mana kita bisa temukan pembagian itu? Di kitab ini. Kitab yang ada di hadapan Anda judulnya At-Taqsim wa At-Taq'id lil Qawlil Mufid. Ini ditulis oleh salah satu dari pengajar di Masjid Nabawi dahulu, yaitu Syekh Haitham Sarhan. Ini banyak videonya di YouTube ya. Jadi beliau di dalam kitab ini membantu kita untuk memahami secara sistematis isi dari kitab Tauhid. Beliau bagi 66 atau 67 bab itu menjadi berapa? 10 tema. Antum bisa lihat di sini nanti. Nah, bab yang kita pelajari hari ini, sekarang ini, bab yang ke-40, ini adalah tema yang ke-9. Berarti dikit lagi kita khatam. Ya, tema yang ke-9. Apa tema yang ke-9? Tema yang ke-9 adalah ucapan lisan. Tulis. Ucapan lisan yang dikategorikan, ucapan-ucapan lisan yang dikategorikan penyimpangan dalam tauhid. Ucapan-ucapan lisan yang dikategorikan dalam penyimpangan tauhid. Jadi penyimpangan tauhid itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya keyakinan, berarti tempatnya di mana? Di hati. Ada yang bentuknya perbuatan, ya, dengan tangan, dengan kaki. Ada juga penyimpangan itu bentuknya di mana? Di lisan. Mulai bab ini 40 sampai 26 bab berikutnya. Mulai dari bab ini sampai 26 bab berikutnya itu temanya sama. Apa temanya tadi? Ucapan-ucapan lisan yang dikategorikan penyimpangan dalam tauhid. Jadi mulai dari bab ini, bab sesudahnya sampai 26 sampai bab nomor 65. Nah, nanti bab terakhir 66 itu satu tema sendiri yang berbeda. Jadi ternyata ayuhal ikhwah, lisan itu sangat mengerikan kalau tidak dijaga dengan baik. Makanya apa kata Nabi SAW, man yatmanuli ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Siapa yang mau berjanji menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin surga. Allahu Akbar. Nabi jamin apa? Surga. Yang bisa menjaga apa tadi? Lisan dan kemaluan. Sehingga kalau antum termasuk orang yang suka ngobrol, hati-hati. Karena bisa jadi gara-gara satu ucapan masuk neraka. Gara-gara satu ucapan. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Kadang-kadang orang itu mengucapkan sebuah perkataan yang dia tidak pikirin bahaya dari ucapan itu. Akibatnya dia dijebloskan ke dalam neraka yang dalamnya sejauh jarak antara ujung timur dunia sampai ujung barat. Dalamnya neraka. Cuma gara-gara satu ucapan. Maka hati-hati. Kalau antum termasuk orang yang suka ngobrol. Hobinya apa? Ngobrol. Hobinya ngomong. Hati-hati. Hati-hati dengan kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Jangan sampai kalimat ini mengantarkan dan menjebloskan kita ke dalam neraka. Dan penyimpangan yang terbesar dari kalimat yang diucapkan adalah yang berupa syirik. Nah, sekarang kita akan bahas bab yang pertama. Seperti apa contoh dari kesyirikan yang diucapkan dengan lisan. Baik. Sesi ketiga. Zubair. Ikra. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah wa ghafarahu wa lana. Babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka merasakan nikmat Allah tapi mereka mengingkari bahwa itu dari Allah. Mereka merasakan nikmat Allah, tapi mereka mengingkari kalau nikmat itu dari Allah. Di sini penulis membawakan satu dalil, dan dalil yang kedua hadis Nabi SAW. Dalil yang pertama ini, beliau bawakan tiga tafsir. Berapa tafsir? Tiga tafsir. Satu, tafsirnya Imam Mujahid. Yang kedua tafsirnya Aun bin Abdullah, Imam Aun. Yang ketiga tafsirnya Imam Ibnu Qutaibah. Berapa tafsir? Tiga tafsir. Tiga tafsir ini untuk menjelaskan arti dari ya'rifuna ni'matallah thumma yungkirunaha. Siapakah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah padahal dia sudah merasakannya? Siapa orang-orang itu? Dijelaskan di sini perkataannya Imam Mujahid, perkataannya Imam siapa tadi? Aun, dan perkataannya Imam Ibnu Qutaybah. Mari kita baca penafsiran dari Imam Mujahid. Iqra. Qala Mujahid. Qala Mujahidun ma ma'nahu huwa qawlur rajuli hadha mali waristuhu an abai. Siapa orang yang mengkari nikmat Allah itu? Kata Imam Mujahid adalah orang yang mengatakan hadza mali waristuhu an abai. Ini hartaku dapat warisan dari orang tuaku. Ini kalimat seperti ini biasa diucapkan oleh orang enggak? Biasa enggak? Wah, rumah antum gede banget. Apa jawabnya? Apa jawabnya? Warisan orang tua. Wah, perusahaan antum gede banget. Apa jawabnya? Warisan orang tua. Ternyata kalimat-kalimat seperti ini, kata Imam Mujahid, itu termasuk mengingkari nikmat Allah. Subhanallah. Berarti serem atau tidak? Serem. Dia dapat nikmat dari Allah, tapi dia ingkari. Itu bukan dari Allah. Dapat warisan dari orang tua. Loh, salahnya di mana? Benar enggak dapat warisan dari orang tua? Benar. Salahnya di mana? Salahnya dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah. Seharusnya bagaimana kalau ditanya sama orang? Wah, rumah antum gede banget, ah, masya Allah. Gimana jawabnya? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah apa? Ini dari Allah. Iya, tapi maksudnya dari mana? Iya, alhamdulillah dari Allah melalui orang tua saya. Kelihatannya kayak kok muter-muter. Ya bukan muter-muter, memang itu dari siapa? Dari Allah. Cuman lewat orang tua kita. Yang ngasih orang tua kita siapa? Allah. Ya dari kakek. Ya yang ngasih kakek siapa? Buyut. Yang ngasih buyut? Wareng. Yang ngasih wareng? Udek-udek siwur. Iya, semuanya dari Allah. Ujungnya juga dari siapa? Dari Allah. Kita harus terbiasa untuk menisbatkan segala sesuatu kepada siapa? Allah. Misalnya, ya Allah, antum cepet banget ya. 1 tahun bisa khatam 30 juz. Gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Iyalah, EQ-nya tinggi kok. Gitu? Itu bisa masuk kategori ya'rifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. Hati-hati. Antum pakai baju keren. Pakai baju keren. Di antara teman-teman satu asrama yang paling mahal baju antum. Limited edition. Se-Asia cuma keluar berapa? 5. Antum salah satunya. Limited edition. Antum bajunya bagus banget. Ya iyalah. Ana loh. Gak boleh. Kalau ada teman antum, antum bajunya bagus, bagus banget. Gimana? Alhamdulillah. Dari Allah. Latihan. Ya. Walaupun di dalam hati antum itu tetap meyakini itu dari Allah, tapi kalau lisannya itu tidak ngomong, itu bisa masuk kategori syirik asghar. Nanti kita akan jelaskan kapan jadi syirik akbar, kapan jadi syirik asghar. Ini penafsiran pertama dari siapa? Imam Mujahid. Kita pindah penafsiran yang kedua. Nah, waqala Aun ibn Abdullah yaquluna laula fulanun lam yakun kadza. Laula fulanun lam yakun kadza. Kalau bukan karena si fulan, enggak akan seperti ini. Ini juga sering terjadi. Kalau enggak karena si fulan, enggak akan terjadi seperti ini. Kalau kipernya bukan siapa di sini yang paling jago? Milado. Mana Milado? Antum. Kalau kipernya bukan Milado, kita sudah kegolan misalnya. Kita sudah kalah. Enggak boleh. Ya. Yang betul apa? Kalau bukan karena Allah. Latihan. Kelihatannya sesuatu yang biasa di lisan. Tapi itu bahaya. Itu kan sesuatu yang biasa ya. Kalah, menang dalam permainan kan biasa. Termasuk ketika itu hubungannya dengan nyawa. Misalnya ada seorang anak kecil hanyut di mana? Di sungai. Ya. Sungainya lagi deres-deresnya. Gak ada yang berani untuk terjun. Ketika orang sudah panik kayak gitu, si anak kecil sudah mulai kelihatan, sudah mulai gak kelihatan. Tahu-tahu ada seorang pemuda jebur. Ya. Terus dia berenang, diambil si anak kecil itu dengan penuh ya, susah payah ditarik sampai ke pinggiran. Selamat. Si pemudanya selamat, anak kecilnya selamat. Apa komentar orang-orang? Apa coba kira-kira? Kalau bukan karena pemuda pemberani itu, anak kecil ini sudah wassalam. Ya, sudah tamat nasibnya. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang memberi kekuatan pemuda itu siapa? Allah. Yang memberi keberanian kepada pemuda itu Allah. Dan belum tentu pemuda itu keberani. Siapa tahu dia dijorogaken. Ya. Ada orang yang dorong dia. Dia begitu selamat. Siapa tadi yang dorong? Dia sendiri sebenarnya gak berani. Tapi karena ada yang dorong dia kecemplung, akhirnya ya mau gak mau dia juga berusaha untuk menyelamatkan diri. Latihan. Ya. Jadi dalam kejadian-kejadian harian kita, jangan sampai kita mengucapkan kalimat-kalimat yang bisa dipersepsikan, yang bisa dipahami bahwa kalimat itu menisbatkan nikmat Allah kepada selain Allah. Nah, yang lebih parah lagi, misalnya ada rumah yang dijaga oleh anjing. Ada rumah yang dijaga oleh anjing. Ternyata malam itu ada maling. Sudah begitu hati-hatinya maling itu untuk membongkar atau mendongkel gembok yang ada di rumah itu. Sehati-hati mungkin sudah terbuka, tinggal masuk, ternyata gemboknya jatuh, makduk, tahu-tahu anjingnya apa? Menggonggong. Akhirnya tuan rumahnya bangun, malingnya kabur. Apa komentar tuan rumahnya? Kalau bukan karena anjing. Tuh kan, malah yang berjasa siapa? Anjing. Sudah kebobolan. Loh, anjing ini mungkin enggak, malingnya tetap bisa masuk walaupun ada anjing. Mungkin? Mungkin. Kenapa? Anjingnya ketiduran. Mungkin atau tidak? Mungkin. Atau anjingnya disuap. Pakai apa? Ya enggak tahu lah, mungkin pakai daging, pakai apa. Atau anjingnya disirep. Ya, kalau orang Jawa ada punya ilmu nyirep. Ya. Pakai sihir supaya anjingnya ketiduran, dibaca-bacain. Entah apa bacaannya, anak enggak tahu. Ya, wes. Turu anjingnya. Ya. Ini jangan dipraktekkan nanti ya. Enggak boleh. Jadi ketika kita dapat nikmat, kita nisbatkan kepada siapa? Allah. Ini penafsiran dari siapa? Aun bin Abdillah. Sudah berapa penafsiran? Dua. Kita baca penafsiran yang ketiga. Nah. Wa qala ibnu Qutaibah yaquluna hadza bi safaati alihatina. Ah, ini yang paling parah. Kata Imam Ibnu Qutaibah, termasuk orang yang mungkir nikmat adalah ketika orang mengatakan hadza bi syafaati alihatina. Kita dapat seperti ini karena bantuan dari sembahan-sembahan kita. Yaitu sembahan-sembahan yang di sini maksudnya sembahan selain Allah. Ana kasih contoh yang paling mudah. Di beberapa pesisir pantai. Di beberapa pesisir pantai di Indonesia. Mereka punya ritual tahunan. Punya ritual tahunan. Apa ritualnya? Larung. Apa itu larung? Larung itu adalah menyembelih kepala kerbau, ya, menyembelih kerbau, kepalanya dilarungkan. Dilarungkan itu dihanyutkan. Setelah dikasih ubu rampe itu ya sesaji-sesaji. Ketika ditanya buat siapa? Ni Roro Kidul yang nunggu laut selatan, ya, kata mereka. Seandainya kepala itu hanyut, enggak apa? Enggak balik, mereka akan mengatakan, oh, sesembahan kita diterima. Kalau ternyata ada ombak atau ada tsunami, terus kepalanya balik, apa kata mereka? Wah, ini ada yang gak ikhlas ini. Ya, Masya Allah ya, berbuat syirik ikhlas. Ini ada yang gak ikhlas ini. Akhirnya sesembahan kita atau sesaji kita ditolak. Nah, singkat cerita, gak balik, berarti diterima. Besoknya mereka melaut. Melaut itu nyari ikan. Ternyata hasilnya berlipat-lipat. Dapat banyak. Biasanya cuma berapa kintal, ini dapat berapa ton. Kira-kira komentarnya apa? Ini berkat siapa? Nyi Roro Kidul. Bisyafaati alihatina. Ini dengan bantuan dari sesembahan-sesembahan kami. Ini yang paling parah dari tiga penafsiran tadi. Dan semuanya masuk dalam kategori mengingkari nikmat Allah. Uktubu. Tulis. Menisbatkan. Nikmat kepada selain Allah, menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Ikra. Ya. Bagus. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Baik. Ini kan kita baru bahas satu dalil ya. Dalil yang kedua. Kalau dalil yang pertama hadis ayat, dalil yang kedua adalah hadis. Ikra. Habis Zubair Raifo. Mana Raifo? Nah, ikra. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه قال إن الله تعالى قد قال إن الله تعالى قال أسبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة والملاه حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير انتهى. Ya, ini adalah hadis Nabi SAW, yaitu hadisnya Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini cerita tentang kejadian di Hudaybiyah. Kejadian di Hudaybiyah. Jadi saat itu mereka lagi nginep di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu tempat yang enggak jauh dari Mekah. Nah, mereka nginep, kemudian pagi-paginya mereka sholat subuh yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya habis hujan. Malamnya habis hujan. Nah, habis sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, para makmumnya, "Kalian tahu enggak barusan Allah berbicara apa?" Barusan Allah berbicara apa? Kalian tahu enggak? Maka para sahabat sebagai bentuk adab mereka, mereka pun mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu ya Allah dan Rasulnya SAW, kami enggak tahu. Maka kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, qala Allahu ta'ala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Pagi ini ada sebagian hambaku yang tetap beriman dan ada sebagian hambaku yang kafir. Begitu redaksinya. Pagi ini hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa ammal mukmin, siapa yang mukmin itu? Man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Yang pagi ini tetap mukmin adalah orang yang mengatakan kita dapat hujan ini karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti menisbatkan hujan kepada siapa? Allah. Terus siapa yang kafir? Ya jelas. Yang kafir ya sebaliknya, mutirna binau'i kada wa kada. Adapun yang kafir adalah orang yang mengatakan kita dapat hujan karena bintang anu dan itu. Berarti menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ini disampaikan oleh Allah, wa kafirun bi. Ini orang yang kufur kepadaku. Sehingga ucapan-ucapan seperti itu harus hati-hati betul. Bukan hanya terkait dengan hujan aja, termasuk juga yang terkait dengan rizki yang secara umum bentuknya, juga terkait dengan nasib. Orang-orang yang percaya dengan apa itu? Zodiak. Ya. Ini apa bintangnya? Cancer. Ya. Coba lihat di zodiak itu, asmaramu hari ini kayak apa? Gak boleh. Itu termasuk menisbatkan kejadian kepada selain Allah. Yang bintang-bintang itu, rasi-rasi itu mulai dari Sagittarius, terus apa lagi? Apa? Sagittarius, terus Leo, terus Gemini, ya. Taurus. Kok masih ingat ya antum ya? Itu enggak boleh. Ya. Karena yang menentukan nasib kita, rezeki kita, kemudian jodoh kita, kesehatan kita, itu Allah Subhanahu wa taala, bukan bintang-bintang tadi. Sehingga dalil yang kedua yang dibawakan di sini adalah hadis yang disampaikan oleh Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu. وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره. Banyak dalil di dalam Al-Quran dan hadis yang melarang menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan ini mirip dengan ucapan sebagian orang, kanatir rihu tayyibah wal mallahu hadhiqa. Kalian gimana hari ini melautnya? Wah, ini karena nahkodanya keren, cuacanya bagus. Hati-hati. Gimana hasilnya? Banyak. Kenapa banyak? Karena nelayannya jago, terus cuacanya bagus. Antum ketika manjat gunung kemarin, gimana? Kemarin perjalanannya selamat, bagus. Kenapa bagus? Ya karena penunjuk jalannya sudah pengalaman. Terus cuacanya lagi terang. Gak boleh seperti itu. Terus yang benar bagaimana? Alhamdulillah semuanya selamat karena bantuan dari Allah. Santri harus beda. Walaupun sama-sama mapala, ya. Kok mahasiswa ya? Kalau santri apa? Sapala. Santri pencinta alam. Walaupun sama-sama pencinta alam, harus beda dong. Cara ngomongnya beda, cara memanfaatkan waktunya ketika manjat beda, cara berperilakunya beda. Waktunya sholat, sholat. Masa sapala waktunya sholat? Ah sudahlah, tanggung. Kita kan mau ngejar san apa? Sunrise satunya apa? Sunset. Ya. Mau nyari yang, kita kan nanti kalau sholat dulu nanti telat, kita gak bisa ngejar sunrise. Loh, sapala kok kayak gitu? Santri kok kayak gitu? Enggak, harus beda dong. Waktunya sholat. Jaga kebersihan. Santri kok buang sampah sembarangan. Itu bukan santri kayak gitu. Harus beda. Termasuk ketika selamat, ketika sampai ke puncak, pertama kali yang diucapkan, Alhamdulillah. Ini dengan berkat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika akan nginep, baca apa? Mana? Sapala. Sapala mana sapala? Ketika nginep, baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencelakai dia. Bayangkan, tidak ada sesuatu apapun. Lam yadurrohu syai'un. Syai'un, nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah datang setelah lam. Lam itu harfu nafyu. Berarti menunjukkan al-umum. An-nakiratu idza ja'at ba'da an-nafyi aw an-nahyi fa innaha ta'um. Apa? Anda ngomong apa tadi barusan? Ya antum yang ngantuk, ngomong apa tadi anda barusan? Wudu. Ayo. Siapa yang bisa mengulangi kaidah yang anda sampaikan tadi? An-nakiratu. Yang senior-senior, ya. Ahsanta. An-nakiratu idza ja'at ba'da an-nafi aw an-nahi fa innaha ta'um. Nakirah kalau diletakkan setelah nafi atau nahi, maka itu artinya umum. Ketika Nabi SAW mengatakan lam yadurrohu syai'un, syai'un nakirah datang setelah lam, itu artinya tidak ada sesuatu apapun yang mencelakainya. Apa? Apa yang tidak bisa mencelakainya? Segala sesuatu. Macan? Macan bisa enggak? Macan sesuatu atau bukan? Sesuatu. Ular? Sesuatu. Kalajengking? Sesuatu. Setan? Sesuatu. Rampok? Sesuatu. Syai'un, semuanya masuk. Kalau antum mampir di suatu tempat, membaca doa ini, tidak akan celaka sedikit pun. Anak payahnya pernah cerita di sini kalau enggak salah. Ada satu grup pramuka di Saudi. Ada satu grup pramuka di Saudi, mereka hacking. Kemudian pembinanya mengingatkan ketika mereka akan pasang tenda, jangan lupa sebelum kalian menempati tempat ini, jangan lupa kalian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akhirnya betul mereka pasang tenda, gelar tikar, istirahat di situ acara 3 hari. Sekitar 3 hari. Makan di situ, tidur di situ, sholat di situ. Singkat cerita, setelah 3 hari selesai acara, mereka pun merapikan tendanya, tasnya, semuanya dirapikan. Begitu mereka akan gulung tikar, begitu akan gulung tikar, mulai digulung, makslorot apa? Ular yang sangat berbisa. Ternyata 3 hari 3 malam mereka tidur di atas ular yang sangat berbisa. Ya mungkin empuk-empuk itu mungkin. Bayangkan, ularnya pergi. Coba kalau gak ta'awudz gimana? Jadi santri itu harus beda. Gak apa-apa santri punya hobi, manjat gunung gak apa-apa. Tapi harus beda dong. Masa sama kayak yang lainnya? Ya. Waktunya sholat-sholat. Ya. Jaga pandangan. Jangan malah kesempatan kapan lagi cuci mata. Itu bukan cuci mata, itu ngotori mata itu namanya. Ngelihat cewek kok nyuci mata, ngotori mata. Ya. Beda dong, harus beda. Santri itu perilakunya harus beda. Masa sama kayak orang umum? Ya. Terus buat apa ngaji selama ini kalau sama kayak orang umum? Oke, apa wajib istidlalnya? Sama wajib istidlalnya. Ya, menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Udah? Menisbatkan nikmat kepada selain Allah adalah kekufuran. Tayyib. Terakhir. Jadi tadi kan kita mengatakan itu kekufuran. Akbar atau asghar. Ya, ini yang penting untuk kita ketahui. Taib. Antum tulis. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, hukumnya ada 2. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah, hukumnya ada 2. Yang pertama, syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar. Kapan syirik akbar? Ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan dan hati. dengan lisan dan hati. Ana ulangi, syirik akbar kapan? Ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan dan hati. Jadi lisannya ngomong ini karena jagonya, siapa tadi namanya? Siapa? Milado. Itu lisannya ngomong kayak itu dan hatinya juga yakin ini Milado memang sakti mandraguna. Otot kawat balung tok. Afan ya Milano ya. Cuma bercanda. Marah enggak antum? Marah. Enggak marah. Jazakallah khair. Jadi lisannya ngomong, hatinya juga seperti itu. Nah, ini biasanya yang tadi itu yang Nyiroro Kidul tadi biasanya. Jadi mereka enggak cuma ngomong secara lisan. Ketika mereka dapat hasil laut yang banyak, ketika ditanya, "Ini gimana hari ini?" Ya. Banyak. Ini berkat Nyiroro Kidul. Itu mereka bukan cuma di lisan, sering di antara mereka sampai kok hati-hati. Hati mereka betul meyakini seperti itu. Ini masuk kategori syirik akbar. Syirik asghar, ini yang kedua. Syirik asghar menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan. Menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan. Namun hatinya masih meyakini. Namun hatinya masih meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Bahwa nikmat itu dari Allah. Ana ulangi, syirik asghar kapan? Ketika menisbatkan nikmat kepada selain Allah dengan lisan. Namun hatinya masih meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Apa bedanya dengan yang pertama tadi? Apa bedanya? Kalau yang pertama, lisan dan hati. Kalau yang kedua, cuma lisan saja. Dan ini yang kedua ini, kemungkinan inilah yang sering terjadi ketika orang mengatakan, "Wah, Milano ini jago banget. Ya, wah, ini penunjuk jalannya keren. Wah, nelayannya." Itu biasanya itu cuma ucapan di mana? Di lisan. Boleh atau tidak? Tidak boleh tetap. Karena itu masuk kategori syirik asghar. Kita sebagai muslim harus terbiasa lisan kita, bukan cuma hati. Lisan kita pun terbiasa apa-apa Allah. Itu harusnya seperti itu muslim. Semua dari Allah, semua dari alhamdulillah. Latihan selalu membiasakan dapat apa-apa alhamdulillah. Dapat kiriman paket alhamdulillah. Ya. Ada yang bantu kita apa alhamdulillah. Apa-apa latihan mengucapkan alhamdulillah. Muslim harusnya seperti itu. Lisan dan hatinya selalu terikat dengan Allah. Baik. Berarti ada berapa tadi hukumnya? Dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Siapa bisa ulangi? Siapa bisa ngulangi? Anak tunjuk? Ya, antum mudah tadi. Nah, antum mudah tadi. Siapa? Hasan, coba berdiri. Thank you. Ahsanta, barakallahu fiik. Tayib, bab selanjutnya ini satu tema ya dengan bab berikutnya. Jadi kalau kita mau bahas bab 41 seharusnya sekalian bab 42. Nah, makanya kita undur aja nanti sore. Nanti sore kita langsung bahas dua bab. 41 dan 42. Insyaallah. Ya, malam ini kita bahas 43, kemudian besok pagi insyaallah kita bahas bab 44. Biidznillahi azza wa jalla. Baik. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.